Kenapa gigi kita harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting, biar kita bisa makan apa aja. Hai, aku Samuel Zilguin. Ini cerita gigi kuat keluargaku. Kita suka banget makanan apa aja, tanpa khawatir gigi berlubang atau sakit. Karena gigi keluargaku 12 kali lebih kuat. Ini ayam crispy kesukaan aku, Pak. Dan ini daging steak kesukaan Papa. Rahasia gigi kuat keluargaku, ya Citadin Maxi 12 Plus. Siapa yang bikin gigi lebih kuat? Citadin. Siapa yang bikin gigi lebih sehat? Citadin. Siapa yang bikin nafas segar dan mulut sehat? Semuanya pasti Citadin. Aktif Flora 12 kali gigi kuat. Citadin. Enam melok gigi kuat, gosi sehat. Citadin. Citadent, membuat gigi 12 kali lebih kuat.